إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali mengadakan kajian di tempat ini. Satu pembahasan yang telah disampaikan adalah tentang al-jannah, tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini adalah beberapa amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan al-jannah, surga bagi siapa yang mengamalkannya. Maka mari kita simak beberapa riwayat, ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang disebutkan di ayat tersebut atau hadis tersebut, dakhalal jannah, dijanjikan masuk ke dalam al jannah. Namun sebelumnya kita tahu bahwa meraih al jannah itu adalah karena rahmatullah. Seorang masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka, itu bukan semata mengandalkan amal perbuatannya saja, tetapi seorang masuk ke dalam surga karena meraih rahmatullah. Seorang selamat dari api neraka karena meraih rahmatullah. Bagaimana dengan amalan? Amalan perbuatan sholat lima waktu atau menjaga sholat rawatib, puasa yang wajib dan puasa yang sunnah, itu semuanya dilakukan oleh kita, diamalkan oleh kita sebagai sebab meraih rahmatullah, kasih sayang Allah. Dengan meraih rahmatullah itulah kita akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, saddidu wa qaribu وأبشروا واعلموا أنه لا ينجو أحدكم بعمله. قالوا وما أنت يا رسول الله؟ قال وما أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. سددوا berbuat baiklah kalian, وقاربوا dan bertaqarrublah kalian, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan saleh. Wa'lamu, namun ketahuilah oleh kalian bahwa tidaklah seorang selamat dari neraka masuk ke dalam surga semata mengandalkan amal perbuatannya. Tidak. Surga teramat mahal, amalan kita sangat sedikit. Kalau cuma mengandalkan itu, tidak. Sangat mahal al-jannah itu, kenikmatan yang tiada tara. Mereka bertanya kepada Rasul, wa ma anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah masuk ke dalam al-jannah selama hanya mengandalkan amalanmu? Qala wa ma ana. Beliau mengatakan, ya, tidak pula aku. Terus kenapa beliau masuk ke dalam al-jannah? Illa ayataghammadani Allah, aku masuk dalam al-jannah, selamat dari neraka, masuk ke dalam al-jannah dan selamat dari api neraka karena limpahan rahmatullah kepadaku dan keutamaan yang Allah berikan kepadaku. Nah, orang yang dijamin masuk surga dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau dijamin mendapatkan rahmatullah dan fadlullah. Kenapa beliau dijamin mendapatkan rahmatullah dan keutamaan darinya? Karena beliau mengamalkan berbagai amalan-amalan yang mendatangkan rahmatullah. Maka kita akan bisa meraih al-jannah apabila kita mengamalkan amalan yang diamalkan oleh Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam, meyakini yang diyakini oleh beliau, yakni bertauhid tanpa syirik, mengamalkan amal yang dilakukan oleh beliau, yakni di atas sunnah tanpa bid'ah, beribadah dan taat kepada Allah azza wajal, meninggalkan kemaksiatan. Maka itu semuanya upaya kita meraih rahmatullah. Dengan sebab itu Allah akan memasukkan kita ke dalam al-jannah. Maka mari kita bersungguh-sungguh bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh agar meraih rahmahnya, yang mana dengan itu seorang akan mendapatkan al-jannah. Hadirin sekalian, disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-21, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapakah orang yang dijanjikan masuk ke dalam al-jannah? Mari kita penuhi syaratnya. Mudah-mudahan dengan itu kita termasuk yang mendapatkan janji surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi-bumi. Surga itu telah disiapkan, Allah sebutkan u'iddat, telah disiapkan untuk siapa? Kriteria yang pertama adalah u'iddat lilladzina amanu billah, yaitu disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian warusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu semua adalah keutamaan dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Masuk ke dalam surga itu adalah keutamaan dari Allah. Fadlun, pemberian, anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahul fadlul azim, dan Allah zat yang memiliki keutamaan yang besar. Hadirin sekalian, ayat ini menyebutkan tentang siapakah orang yang mendapatkan janji jannah. Ini orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasulnya. Hadirin yang sekalian, namun beriman saja tidaklah cukup sampai dia mengamalkan amalan saleh. Karena iman wahai kaum muslimin bukan hanya sekedar pengakuan belaka, saya mukmin, terus bagaimana? Ya sudah cukup. Tidak. Iman itu akan dikatakan bermanfaat manakala iman itu menumbuhkan amal saleh. Kita iman adanya neraka. Yakin tidak adanya neraka? Yakin. Keyakinan kita adanya neraka menggugah apa? Mendorong apa? Membawa kita untuk meninggalkan maksiat. sudah yakin adanya neraka, malah dosa terus. Bagaimana otakmu? Sampai kita otak-otakan. Tahu otak-otak? Itu gurih itu otak-otak, Pak. Ya, gorengan, cireng. Hadirin yang melihatkan, bagaimana engkau mengatakan iman kepada neraka dalam keadaan amalan perbuatanmu tidak menunjukkan imanmu? Bagaimana kamu beriman kepada Allah, engkau sendiri tidak menunjukkan taat kepada Allah? Bagaimana kau mengatakan aku beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan engkau tidak mentaatinya? Yang kau lakukan malah sesuatu yang tidak ada sunahnya. Bagaimana itu? Bertelak belakang kami itu. Hah? Kalau orang Arab mengatakan apa? Wain muh. Itu. Kalau tahu antum bahasa wain muh, wain akal. Gimana akalmu? Allah berikan padamu akal untuk bisa menimbang-nimbang, sehingga iman itu akan bermanfaat manakala menimbulkan atau mendorong kita beramal saleh. Disebutkan hal itu dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kalimat alladzina amanu wa 'amilus salihat senantiasa disebut itu dalam ayat Al-Qur'an. Karena konsekuensi iman adalah amal saleh. Orang-orang yang beriman serta mereka beramal dengan amalan yang saleh, ulaika ashabul jannah, merekalah penghuni-penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tidak cukup pengakuan saya beriman, tetapi harus berlanjut beramal dengan amalan saleh. Amalan saleh itu perwujudan dari iman. Bisa difahami hadirin? Disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula." Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa'amilus salihat, dan beramal dengan amalan yang saleh. Lihat, tidak hanya iman saja, tetapi beramal dengan amalan saleh. Kanat lahum, maka bagi mereka surga firdaus nuzulan, sebagai tempat tinggalnya. Masya Allah. Hadirin yang melihatkan, beberapa ayat yang lainnya masih teramat banyak, namun tidak bisa kita bacakan karena sedikitnya waktu. Di antara amal saleh adalah berislam dan berjuang mati di atas Islam. Walhamdulillah kita muslimin, tinggal kita jaga Islam ini sampai kita meninggal dunia di atas Islam, tunduk dan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari memerintahkan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an untuk mengumumkan kepada khalayak ramai manusia, ayyunada. Umar diperintahkan sampaikan kepada umat manusia. Apa? Sebuah kata-kata. La yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih, la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali seorang yang muslimah, yakni nafsun muslimah, jiwa yang berislam. Faman mata ala ghairil islam fahuwa min ahlin nar, barang siapa yang mati di atas selain Islam, maka dia adalah ahlun nar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara bentuk perwujudan Islam yang harus kita penuhi adalah mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam sebuah riwayat yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami, dari sahabat Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu an, Umar mengatakan, qala li Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ucapannya adalah, adzin finnas, beritahukan kepada manusia, sampaikan kepada manusia, annahum man yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mughlisan dakhalal jannah, bahwa barang siapa yang dia bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mughlisan, secara ikhlas dari dalam hatinya, yani meyakini yakin-yakinnya, mengantarkan dia pada tauhid tanpa syirik, dijamin dakhalal jannah. Itu Islam yang dimaukan, itu maknanya Islam. Engkau bertauhid kepada Allah azza wajal ilal mamat, sampai meninggal dunia. Hadirin sekalian, yang berikutnya, Nabi SAW menyebutkan orang yang bertauhid tanpa syirik pasti surga. Satu hari Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, pertanyaannya adalah, mal maujibatani, wahai Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan dua hal yang pasti? Apa yang kau maksudkan dengan dua hal yang pasti? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, atan nabiyya ar-rajulu, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, mal maujibatani, wahai Rasulullah, apa yang engkau maksudkan dengan dua hal yang pasti? Faqala, maka Rasul mengatakan, man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah, wa man mata yushriku billahi syai'an dakhalan nar. Dua hal yang pasti itu adalah, barang siapa yang mati tidak membawa atau tidak melakukan kesyirikan, mati dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan, Nabi memastikan dia pasti surga. Kepastian yang kedua, barang siapa yang mati dengan membawa dosa kesyirikan, pasti neraka. Ini dua hal yang pasti. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan Dalam riwayat yang lainnya, seorang yang bertauhid dibuktikan dengan penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Dia mencari kesehatan dari sakit yang dia derita, hanya kepada Allah dia bertawakal. Dia butuh rezeki, dia melakukan usaha meraih rezeki, dia bertawakal kepada Allah. Dia berusaha apapun bertawakal kepada Allah, dan itu sifat ciri khas seorang ahlul jannah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wa 'amilus salihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtil anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Lihat, ayat ini menyebutkan beberapa sifat penduduk surga. Yang pertama, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa'amilus salihat, dan dia pun beramal dengan amalan yang saleh. Allah katakan, lanubawwi'annahum, sungguh-sungguh kami akan tempatkan mereka di dalam surga. Allah menyatakan dengan lam taukid dan nun taukid musyaddadah, yang memiliki makna penguat, sungguh-sungguh, pasti-pasti kami akan tempatkan mereka di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Sifat yang berikutnya, alladzina sabaru, mereka adalah orang-orang yang bersabar, bersabar dalam ibadah, bersabar terus beriman, bersabar terus beramal saleh. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna bertawakal? Ai i'timadul qalbi ila Allah, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandarnya hati kepada Allah dikarenakan keyakinan kita hanya Allah semata, satu-satunya zat yang bisa mengabulkan doa-doa kita. Hanya Allah semata yang bisa memberikan apa yang kita harapkan, yang bisa memberi apa yang kita butuhkan, yang bisa melindungi kita di saat kita sedang terdesak genting. Hanya Allah, maka kita bertawakal padanya. Ini orang yang beriman. Hadirin yang mulakan, ada satu tambahan yang perlu kami sampaikan, bahwa kalimat alladzina sabaru, beriman, beramal saleh, dan bersabar, perlu kami ingatkan kepada kaum muslimin, siapapun di antara kita, para santri ataupun para bapak, ibu-ibu dan santriwati, kita ingatkan bahwa untuk orang itu bisa beriman dan beramal saleh, itu butuh yang namanya kesabaran. Untuk bisa terus menerus, untuk bisa langgeng, untuk bisa istiqamah, butuh kesabaran. Kita mengalami dalam kehidupan ini naik turunnya iman, maka kita butuh kesabaran untuk bisa terus menerus. Sebagai santri belajar, mungkin ada masa jenuh, mungkin ada masa ingin bekerja, atau mungkin ada masa ini, ada masa itu, maka ketahuilah butuh kesabaran untuk tetap bisa istiqamah. Jangan engkau pudarkan kesemangatanmu dengan engkau meninggalkan talabul ilmi atau meninggalkan amal saleh. Akan menyesal kelak nanti, wal'iyadu billah. Hadirin sekalian, yang berikutnya di antara sifat-sifat ahlul jannah adalah menjauhi dosa-dosa besar. Beriman, beramal saleh, dan menjauhi dosa-dosa besar. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. إِنْ تَجْتَنِبُوا, jikalau kalian menjauhi dosa-dosa yang dilarang untuk kalian lakukan, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kalian yang telah lalu, dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga yang penuh dengan kemuliaan. Ini juga salah satu ayat yang menerangkan tentang sebab masuknya seorang ke dalam al-jannah dengan dia meninggalkan dosa-dosa. Hadirin yang mulia, kalau ada bisikan dosa, kita tepis dengan khaufullah, takut kepada Allah. Yang kedua, kita meyakini kalau kita jatuh pada dosa ini, maka kita sedang melakukan perbuatan yang menyebabkan kebinasaan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu nudkhilhu naran. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan dia melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam nar. Kita meyakini kalau kita melakukan dosa, kita sendiri yang sedang menyebabkan diri kita terbakar dalam api neraka. Yang kedua, kita ingat ayat ini. Kalau kita tinggalkan dosa ini, ini menjadikan sebab diampuninya dosa kita yang telah lalu, dan kita mendapatkan izin dari Allah untuk masuk ke dalam al-jannah. Allah akan memasukkan kita ke dalam al-jannah jikalau kita meninggalkan kemaksiatan ini, kemudian kita tinggalkan hal itu. Misal mamanya tergoda oleh seorang wanita yang cantik, aduhai, yang punya kedudukan nan kaya, punya kemewahan, menggodamu. Apa yang kamu lakukan? Inna khafullah, aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna khafullah, aku takut kepada Allah. Tinggalkan unit itu. Tinggalkan. Dan kita meyakini dengan meninggalkan kemaksiatan ini akan mendapatkan janji dari Allah Azza wa Jalla al-jannah. Tetapi kalau khaufullah tidak ada, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada keinginan masuk ke dalam al-jannah, tidak takut dengan azab, maka yang ada dia akan jatuh pada kemaksiatan itu, apalagi ditawari. Maksud Pak, wong tidak ditawari juga cari-cari. Wong lanang Pak, kita tidak berani melakukan itu, perzinaan, perselingkuhan, prostitusi karena khaufullah. Kalau tidak ada khaufullah, mungkin na'udzubillah min dzalik sudah mencoba yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, yang kurus, yang gemuk. Maksudnya apa? Makan kambing apa? Bukan, Pak. Tapi khaufullah, takut kepada Allah. Itu termasuk dari sebab seorang mendapatkan al-jannah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya, janji surga diberikan kepada orang yang bertaubat. Jangan pernah pesimis dengan rahmatullah. La taqnatu min rauhillah. Jangan kalian putus asa dari rahmatullah, kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jika engkau bertobat, diampuni. Seberapa besar pun dosamu itu. Kita bacakan ayatnya. Disebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-59 sampai ayat yang ke-60, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang berbuat dosa, meninggalkan salat, yang diancam dengan nar. Namun kalau dia bertobat dengan taubatan nasuha, Allah berkenan memaafkannya. Kita bacakan. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Allah berfirman, maka akan datang generasi di satu zaman nanti, mereka orang-orang yang menyia-nyiakan ibadah salat, otomatis mereka mengikuti syahwat, sampai kami akan lemparkan mereka ke dalam ghayyan. Ghayyan tafsirnya adalah satu lembah yang sangat dalam, di dalam neraka jahannam. Tetapi Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Wa amana, dan dia beriman. Wa amila salihan, dan dia beramal saleh. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah taubat itu membawa pada perubahan. Orang dikatakan taubatnya benar manakala membawa pada perubahan. Kemarin mabok, berzina, meninggalkan salat, melakukan banyak dosa, taubat dia. Apa buktinya? Dia beriman sekarang. Apa bukti dia beriman? Takut kepada Allah. Apa buktinya? Dia meninggalkan maksiat itu semuanya. Dan dia sekarang beramal dengan amal saleh. Barulah dikatakan tobatnya itu benar. Karena yang namanya tobat itu pasti membawa pada perubahan. Perubahan kepada positif. Iman dan amal saleh. Kalau ada orang mengatakan saya tobat, tapi lagi dan lagi, kamu kemarin mengatakan tobat, sekarang kamu lakukan lagi. Iya kok. Kenapa? Ya saya sebenarnya belum tobat. Nah seperti itu sebenarnya. Karena kalau kamu bertobat betulan, akan timbul iman, meyakini itu maksiat yang wajib ditinggalkan. dan kemudian akan membawa pada mendorongmu melakukan lawan dari maksiat. Ini beramal saleh. Siapa yang bertobat dan dia beriman dan beramal saleh, maka faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka lah orang-orang yang akan masuk ke dalam al-jannah. Wala yudlamuna syai'a, dan mereka tidak akan dizalimi sama sekali. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang berikutnya adalah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Sebutkan di antaranya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah wa may yuti'i Allaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. Tilka, itulah batasan-batasannya Allah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka yudkhilhu, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya untuk selamanya, dan itu adalah kemenangan yang besar. Contoh misalnya adalah hadis Nabi yang mengisahkan penyesalan iblis. Sebutkan dalam riwayat Muslim, akhrajal imam Muslimun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza qara'a ibnu Adam as-sajadah fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqul ya wailah أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعسيت فللنار. Sebuah riwayat yang disebutkan oleh Muslim dalam sahihnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini perkara lam ghaib, kita meyakini ini. Nabi mengatakan, idza qara'a ibnu Adam sajada, apabila ada seorang manusia membaca ayat tentang as-sajadah, fasjud waqtarib umpamanya, perintah untuk sujud, fasajadah, diperintahkan dalam ayat sajadah oleh Allah Azza wa Jal, kemudian dia sujud. Kalau di luar salat, sujudnya tanpa takbir. Kalau di dalam salat, menurut jumhur ulama, maka ketika engkau membaca ayat sajadah, ketika hendak sujud tilawah, maka engkau mengucapkan Allahu Akbar, walaupun di sana ada khilaf di antara para ulama. Ketika kita membaca Al-Quran di luar salat, kita membaca ayat-ayat sajadah, sujudlah engkau atas perintah ayat itu. Maka Rasul memberitahukan, syaitan, i'tajala syaitan, syaitan menyingkir, menjauh, yabki, menangis. Iblis ini mengatakan, ya wailah, alangkah binasanya aku, ibnu Adam diperintah untuk sujud, anak manusia, yakni manusia diperintah untuk sujud dalam ayat-ayat itu, maka mereka sujud. Falahul jannah, bagi dia surga. Adapun aku diperintahkan untuk sujud, aku tidak mau, maka aku dimasukkan ke dalam an-nar. Yang menjadi ibrah bagi kita kaum muslimin dalam riwayat kita ini adalah ketaatan kepada Allah itu menyebabkan jannah. Kemaksiatan kepada Allah itu menyebabkan an-nar. Kisah nyata dalam hal ini iblis. Pasal apa, dosa apa yang menyebabkan iblis itu dikatakan oleh Allah innaka rajim, engkau makhluk yang terkutuk, dipastikan sebagai alunar, adalah ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam menolak, tidak mau sujud. Maka Allah mengatakan innaka rajim, engkau makhluk yang terkutuk. Dan kalimat itu terus menerus terucapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, yang berikutnya kita carikan yang beriman kepada Rasul alaihi salatu wasalam dalam keadaan belum pernah berjumpa dengan Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka ini. Amin. Disebutkan dalam hadis yang sahih, disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami', riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Tuba. Tuba itu adalah surga, jannah, atau satu pohon dalam surga. Bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Siapa yang dimaksudkan? Para sahabat. Surga bagi mereka yang melihatku dan beriman kepadaku. Para sahabat. Kemudian Rasul melanjutkan ucapannya, "Tsumma tuba, tsumma tuba, tsumma tuba." Tiga kali kalimat tubanya. Tuba bahasa Arab, bukan tuba bahasa Indonesia ya. Kalau tuba bahasa Indonesia artinya apa? Racun. Nah, ini tuba dari kalimat thayyib yang memiliki makna kebaikan yang puncak. Yang mazan fu'la, tuba. Kebaikan yang puncak, al-jannah. Rasul mengatakan tiga kali. Tuba, thumma tuba, thumma tuba liman amana bi walam yarani, bagi orang yang beriman kepadaku padahal dia belum pernah melihatku. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Amin. Belum pernah kita melihat Nabi, belum pernah kita berjumpa Nabi, tapi kita mengimani, meyakini, mempercayai semua ajaran beliau hak, dan kita mentaati perintah kita lakukan dan larangan kita berusaha meninggalkannya. Mudah-mudahan itu sebagai bukti iman kita kepada beliau padahal kita belum pernah melihat beliau. Masya Allah. Yang berikutnya adalah orang yang mengumandangkan azan dan mengikuti bacaan azan. Sebutkan dalam sebuah riwayat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala, ya'jabu rabbuka min ra'il ghanam fi ra'si syaitiyatil jabal yu'adzin bisalah wa yusalli. Allah subhanahu wa ta'ala takjub dengan seorang hambanya. Dia mengembala kambing sampai di atas bukit sana, di atas gunung sana. Di sana dia mengumandangkan azan dan menunaikan ibadah salat. Di saat itu Allah mengatakan, "Unzuru ila 'abdi hadza." lihat oleh kalian kepada hambaku ini, dia azan, dia sholat, itu dilakukan karena takut kepadaku. Maka Allah menutup hadis kutsi ini dengan kalimat ghafartu li 'abdi wa dakhaltuhul jannah, aku ampuni dosa-dosa hambaku ini dan aku masukkan dia ke dalam al-jannah. Bagi kita yang bukan muadzin, mendapatkan kesempatan untuk bisa meraih surga dengan ibadah azan yang dikumandangkan. Caranya bagaimana? Menirukan bacaan muadzin dan meyakininya siyak-yakinnya. Dulu pernah terjadi, Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, kunna ma'an nabi, kami di waktu itu sedang bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam, berkumpul dengan beliau dalam sebuah majlis. Thumma qama Bilal yunadi, kemudian Bilal berdiri dan mengumandangkan azan. Karena memang sudah masuk waktu salat, maka Bilal azan. Falamma sakata, setelah Bilal selesai dari mengumandangkan azan, Rasul mengatakan, man qala mithla hadza yaqinan, barang siapa yang dia berucap seperti ucapan yang disebutkan oleh muadzin, yaqinan dalam keadaan dia penuh dengan keyakinan, kemantapan dengan isinya, maka Rasul mengatakan dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Adhan itu adalah amal saleh. Adhan itu adalah ibadah. Adhan itu adalah sesuatu yang besar. Di dalamnya terdapat kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada ketauhidan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sampai la ilaha illallah. Siapa yang menirukan muadzin dan dia meyakini isi dari kandungan maknanya, maka dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Hadirin sekalian, ini yang bisa kami sampaikan. Masih banyak amaliah-amaliah yang Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan dengan lafaz dakhalal jannah, namun karena sedikitnya waktu tidak bisa kita selesaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.